الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب الإخوة رحمة الله kita masuk di hadis ke-15 wa an abi dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam attat as-sama'u wa huqqa laha an ta'itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhakhittum qalilan wa la baqaytum katsiran. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى سعادات تجارون الى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن وقوله لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولا بقيتم كثيرا في الصحيحين من حديث انس. طيب رسول الله mengatakan attatis sama'u, langit mengeluarkan suara, dan sudah sepantasnya langit mengeluarkan suara seperti itu. Atot itu asalnya adalah suara kendaraan yang dibebani dengan beban yang sangat berat. Jadi misalnya gerobak misalnya, kemudian antum muati banyak. Nah, ketika berjalan itu mesti mengeluarkan suara. Kan? Nah, itu atot. Maka langit mengeluarkan suara seperti itu, dan memang pantas langit mengeluarkan suara seperti itu. Kenapa? Tidak ada satu tempat di langit seluas 4 jari. Kecuali ada padanya satu malaikat yang sujud kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri kalian di atas kasur. Kalian pasti akan lari menuju ke tanah lapang, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan, dan kalimat seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, itu diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hadis ini hadis yang sangat agung. Dijelaskan padanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dijelaskan bagaimana langit mengeluarkan suara karena beratnya beban yang harus dipikulnya, karena banyaknya malaikat yang ada di langit. Nah, padahal kita tahu langit itu makhluk yang besar, kuat. Ya, ya. Bisa kita lihat ya, kita lihat riwayat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan ketebalan langit itu adalah sejauh perjalanan 500 tahun atau sama dengan jarak antara langit dengan bumi. Itu ketebalan langit. Buat kamu kokoh banget. Meskipun demikian langit mengeluarkan suara karena beratnya beban. Ini karena banyaknya malaikat yang ada di langit. Nah, malaikat itu alam gaib. Ya, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah berikan kepada mereka apa? Kekuatan dan ketaatan yang sempurna. Nah, ya. Nah, Allah berikan kepada malaikat apa? Kekuatan dan ketaatan yang sempurna. Sehingga tidak ada malaikat maksiat itu, tidak ada. Nah, beda dengan kita. Kadang kita ini mau taat tapi tidak punya kekuatan, atau kita punya kekuatan tapi tidak punya ketaatan. Jadi dua-duanya sempurna Allah berikan kepada para malaikat. Nah, malaikat atau beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman kedua itu iman bil malaikat. Nah, ya, keimanan kepada malaikat, pertama kita harus mengimani keberadaan malaikat. Malaikat betul-betul ada. Mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan. Ya, kalau tidak disebutkan ya kita imani secara umum. Mengimani sifat malaikat. Seperti malaikat punya tangan, malaikat berbicara, malaikat punya sayap, ya kan? Dan yang keempat, mengimani tugas malaikat. Sebagian malaikat diberi tugas khusus oleh Allah Ta'ala di samping beribadah secara umum oleh Allah Ta'ala. Seperti Jibril menyampaikan wahyu, Mikael urusannya dengan tanaman dan hujan. Nah, sebab ada orang-orang yang menyimpang terkait dengan malaikat. Seperti orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Ini kalimat yang kurang ajar. Nah, orang-orang rasionalis, orang-orang filsafat, ya semacam Muhammad Abdu mengatakan malaikat itu tidak ada wujudnya. Malaikat itu seperti aliran listrik. Kita nggak ngerti kan? Listrik itu, arus listrik itu bentuknya apa? Kita nggak ngerti, ya kan? Nah, ya. Tetapi kita tahu pengaruhnya, pengaruh listrik. Jadi mereka mengatakan malaikat itu adalah potensi kebaikan yang ada pada setiap makhluk. Sebagaimana mereka juga tidak mengimani wujud setan. Setan itu dikatakan adalah apa? Potensi kejelekan yang ada pada setiap makhluk. Mereka hal yang menyimpang. Maka ditegaskan di sini dari hadis ini apa? Penetapan keimanan kepada malaikat. Nah, juga dari hadis ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Nah, kita nggak bisa bayangkan toh, setiap tempat seluas 4 jari di langit ada satu malaikat. Kita menghitung gimana? Ya kalau rumus matematika sih gampang ya kan. Ya, luas langit dibagi 4 jari itu tadi kan begitu. Cuman kan luas langit berapa kita enggak ketemukan. Ya kan? Ya jelas banyak habis gitu aja. Dan malaikat itu besar-besar. Nanti akan disebutkan riwayat ya di belakang ketika kita membahas masalah iman bin malaikat. Ya. Bagaimana malaikat pemikul arsy? Ya, arsy yang sedemikian besar dipikul oleh 4 malaikat. Besar. Israfil itu besar. Israfil. Salah satu malaikat pemikul arsy. Sekaligus yang meniup sangkakala. Nah, kemudian di antara tugas malaikat yaitu bersujud kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian dari hadis tadi juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu sangat besar, sangat kuat. Mengapa? Malaikat yang sedemikian besar, yang sedemikian banyak, itu tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril memiliki 600 sayap. Di mana sayap Jibril itu menutup seluruh penjuru langit. Jadi Jibril itu besar sekali. Nah. Meskipun demikian, semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwa idza aradallahu ya ketika Allah Ta'ala ingin mewahyukan ya satu perkara ya maka takallama bil wahyi ya maka Allah berbicara dengan wahyunya. Ketika Allah berbicara, langit itu guncang. Dahsyat keguncangannya. Atau mengeluarkan suara yang sangat keras. Nah, itu. Ya. Ketika malaikat mendengar suara tersebut, maka malaikat ketakutan dan pingsan. Seluruh malaikat, termasuk Jibril, pingsan. Baru mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, jadi idza aradallahu ayyuhya bi amrin bi alfil amri takalam wahyu akhadha bis samawati min rujfatun aw qala radatun shadida khaufan min Allah ta'ala fa idza sama dzalik al samawat sa'id. Ini menunjukkan Allah maha besar, maha kuat. Nah, seluruh malaikat pingsan takut kepada Allah. Padahal mereka besar, banyak lagi. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau malaikat saja itu ketakutan, tunduk kepada Allah, kenapa kita tunduk? Kenapa kita berani kepada Allah? Ya, modal kita apa? Nah. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu diberitahu, ditunjukkan sebagian perkara gaib. Ditunjukkan kepada beliau sebagian perkara gaib. Sehingga dikatakan apa? Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, dan ini juga merupakan apa? Bukti kerasulan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan ini banyak kan rasul pernah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan adab kubur, ya kan? Ini rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka ini sesungguhnya mengharuskan kita untuk takut. Ya. Waspada, berhati-hati, ya. Karena Rasul katakan apa? Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis, tidak bisa bersenang-senang dengan istri. Kalian akan lari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesungguhnya kita dalam posisi terancam sesungguhnya. Terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita kan enggak menyadari. Nah, kita tertipu dengan kebaikan-kebaikan Allah taala. Ya, Allah taala katakan ya ayyuhal insan magharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan Allah yang maha baik? Ini kan pertanyaan. Apa yang menyebabkan kalian tertipu dari Allah yang maha baik? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, di dalam ayat ini terdapat pertanyaan sekaligus jawaban. Pertanyaannya apa yang menyebabkan tertipu? Ya. Ada jawabannya, yaitu apa? Karim. Karena Allah maha baik. Kebaikan-kebaikan Allah itulah yang kadang menjadikan seseorang tertipu. Jika tidak ada lagi rasa takut kepada Allah taala, dia merasa aman dari ancaman azab. Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim. Mana nih seperti itu? Ya. Sehingga seorang menunda untuk bertaubat, menunda dari berinabah, berani berbuat maksiat, terus berbuat maksiat. Ini karena apa? Kebaikan Allah. Tertipu dengan kebaikan Allah Taala. Jadi sekali lagi, kita sesungguhnya dalam posisi yang genting sekali. Orang kalau lagi terancam, ketakutan, bisa enggak dia bersenang-senang dengan istri? Enggak bisa. Nah, kita ini masih bisa tertawa. Tidak menangis, masih bersenang-senang dengan istri, tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, karena kita lupa. Lupa dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa tadabbur. Ya, memperhatikan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca hadis, ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, tolong dipahami apa yang kita baca. Karena apa? pemahaman terhadap maksud ayat, hadis, zikir, doa yang kita baca itu akan menjadikan apa? Hati kita itu hadir dalam amalan kita. Jangan sampai kita seperti, maaf ya, seperti anak TK. Anak TK itu yuk doa, ayo doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman di lesan tok. Mengapa? Karena enggak paham mana anak itu. Beda kan seandainya orang itu paham makna kalimat itu, tentu dia tidak akan berdoa dengan teriak-teriak. Hatinya akan datang, akan muncul kekhusyukan, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka mari kita coba untuk memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kita coba untuk mengetahui apa yang diketahui Rasulullah SAW. Berita-berita yang datang dari Rasul, ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis, coba itu dipahami. Ya, berapa banyak kita misalnya membaca ayat tentang surga, membaca ayat tentang neraka dan azabnya, kita biasa-biasa aja, Pak. Terpengaruh enggak, Mas, kita? Hah? Enggak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena kita enggak paham neraka itu apa, azabnya apa, gambaran azab neraka itu kayak apa, itu kita enggak paham. Maka silakan baca misalnya apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Tahdzib minan nar. Ya, perkara yang menjadikan takut dari neraka. Di situ beliau sebutkan hadis-hadis atsar salaf tentang neraka dan azab yang ada. Ini kalau kita paham, jelas kita enggak akan bisa tidur, enggak akan bisa senang-senang dengan istri. Betul. Coba. Berapa banyak di antara kita takziah misalnya? Takziah. Apa yang kita dapatkan dari takziah itu? Pengaruh apa yang muncul dari diri kita ketika kita takziah? Padahal Rasul mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Pernah kita terpikir ketika kita membaca hadis bahwa seseorang yang mati dikuburkan, begitu yang mengantar pulang meninggalkannya, datang malaikat, dua malaikat munkar nakir menanyakan kepada apa namanya si mayit tadi, ya, dia mengalami fitnah kubur, ujian di kubur. Pernah terbayang begitu kita kubur orang terus pulang tuh, ingat nggak dengan hadis itu? Enggak. Kenapa? Karena kita, ya maaf, ketika kita takziah itu kayak reuni. Ya kan? Reuni, supaya ora ketemu koncone. Sehingga begitu takziah itu ya ngobrol kok ketawa-ketawa piye. Enggak mikir ini kita sedang berada di kematian yang sebentar lagi kita pun juga akan mengalami kematian. Ya. Bahkan ketika di pemakaman pun juga demikian. Bahkan orang ketawa-ketawa. Maka Rasul ingatkan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, tidak akan kalian banyak tertawa, kalian akan banyak menangis, tidak akan bisa bersenang-senang. Nah, maka mari kita berusaha bagaimana menyelamatkan, ya, menyelamatkan diri kita dari ancaman azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ya, karena memang azab Allah itu dahsyat, ya, dahsyat sekali. Ya. Kita misalnya dalam peristiwa haji, karena bagaimana manusia begitu banyak. Bayangkan ketika kita nanti di mahsyar, seandainya Allah tidak mengenal kita, bagaimana? Apa yang terjadi pada diri kita? Ya, juga, ya, ketika kita membaca firman Allah Ta'ala bahwa manusia itu nanti akan terbagi menjadi dua, orang yang bahagia dan orang yang celaka. Orang yang celaka berada di neraka, orang yang bahagia dia di surga. Sedangkan kita tidak ngerti kita itu nanti masuk golongan yang mana. Kalau kita memikirkan seperti ini, udah tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri, tidak bisa, tidak bisa tertawa. Nah, maka sekali lagi ini hadis yang masya Allah luar biasa, yang mestinya kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan manfaat dari hadis ke-15 ini. Baik. Ya. Memang nek hikmah Allah ya, hikmah Allah Ta'ala itu apa? Kita dibuat lupa dengan akhirat, dibuat lupa dengan ancaman. Cuman kita diperintah untuk banyak mengingat. Sebab tidak mungkin kita akan bisa ingat terus kan, tidak mungkin. Ya. Dan itu rahmat dari Allah. Kalau kita ingat terus ya, tidak bisa, hidup ini jadi susah juga, sedih terus kita. Tidak pernah merasakan apa nikmatnya hidup di dunia kalau ingat terus. Cuman kita diperintah untuk banyak mengingat supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, supaya kita melakukan persiapan untuk negeri akhir. Nah, kemudian hadis ke-16. Wali muslimin anjunnubin radhiyallahu anhu marfu'an qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulani faqala Allah azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulani inni qad ghafartu lahu ahbadtu amalan. Ada seorang laki-laki mengatakan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Maka Allah berkata, siapa yang telah lancang bersumpah atas diriku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku telah mengampuni fulan dan saya batalkan semua amalan. Ya, hadis ini menerangkan tentang betapa sangat luasnya rahmat Allah Ta'ala. Nah, maka tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Juga tidak boleh menjadikan orang lain putus asa. Nah, jadi hendaknya kita mendorong orang untuk bertaubat, berinabah, beristighfar. Karena apa? Luasnya rahmat Allah Ta'ala. Jangan dipatahkan harapan. Tidak mungkin Allah akan mengampuni kamu. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwa kejadian ini terjadi pada dua orang. Satunya ahli ibadah, satunya pelaku maksiat. Ya. Ahli ibadah ketemu dengan temannya ini bermaksiat, maka diingatkan, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan maksiat. Apa jawaban orang tadi? Khali ini wa Rabbi, sudah biarkan aku dengan Allah sudah. Besok ketemu maksiat lagi. ingatkan lagi, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan maksiatmu. Maka orang itu menjawab, sudah biarkan aku dengan Allah sudah. Besoknya ketemu lagi, diingatkan lagi juga, karena masih maksiat. Jawabannya memang kurang bagus. Biarkan aku dengan Allah. Kok kamu ini seakan-akan diutus untuk mengawasi aku? Sudah terpancing kan ini? Sehingga dia mengatakan tadi, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Allah tidak akan memberikan ampunan kepadamu. Jadi kalimat yang diucap adalah ahli ibadah tadi kepada temannya yang bermaksiat. Maka Allah mengatakan, "Man dzalladzi ta'alla 'alayya alla aghfir li fulan? Wallahi inni qad ghafartu lah wa ahbadtu 'amali." Maka kata Abu Hurairah, ya, bahwa orang itu, ya, ya, walladzi nafsi biyadi latakallama bi kalimatin aw baqat dunyahu akhirah. Sungguh orang itu telah berbicara dengan kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat. Ya, maka di sini al-ikhwah ada sekian banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama apa? Menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Si pelaku maksiat ini bertaubat enggak? Beristighfar tidak? Tidak kan? Tapi Allah berikan ampunan kepadanya. Inni qad ghafartu lahu. Tadi tentunya dosa yang dilakukan oleh fulan tadi adalah bukan dosa kesyirikan. Maka di sini Allah katakan wa yaghfiru. Apa? Innallaha la yaghfiru syirka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Lihat di sini, luas rahmat Allah. Orang yang tidak bertaubat, tidak beristighfar, kalau Allah menghendaki, Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Maka dari situ faedah kedua apa? Jangan putus asa tadi dari rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan pula membuat orang lain putus asa. Ya, apa namanya di ayat itu? Apa? Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Wahai hamba-hambaku, lihat kalimat yang lembut dari Allah. Wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya, yaitu wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa dan maksiat, kalian jangan putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni dosa kalian semuanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita pikul, Allah akan maafkan kalau kita bertaubat. Bahkan seandainya kita tidak bertaubat, asal dosa itu bukan dosa kesyirikan, Allah akan maafkan. Ya benar ada. Lau ataitani bikrabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku, aku akan berikan kepadamu sebesar bumi pula ampunan. Subhanallah. Apa menjadikan kita putus asa? Ingat ya, pintu putus asa ini satu pintu besar yang digunakan oleh syaitan untuk membinasakan Bani Adam. Sebab orang kalau sudah putus asa, mesti dia isra. Mesti dia akan terus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Masih kita? Ketika orang datang kepada ahli ibadah yang bodoh itu, yang mengatakan saya telah membunuh 99 jiwa, bisakah saya bertobat? Diterimakah kalau saya bertobat? Apa jawaban ahli ibadah tadi? Tidak. Ya, berarti jawabannya membuat orang itu kan putus asa. Ya udah, kalau tobat enggak bisa diterima, ya udah, akhirnya dibunuh lagi orang itu. Akhirnya jatuh lagi dalam perbuatan pembunuhan yang ke-100. Ya kan? Jadi orang kalau putus asa mesti isra. Hati-hati, jangan membuat orang lain putus asa. Dorong, motivasi orang untuk bertobat, beristighfar kepada Allah. Ya, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, hatta dosa, kekafiran, kesyirikan, kalau orang mau bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, selesai sudah. Allah luas semuanya. Kemudian faedah yang berikutnya. Hati-hati dari bahaya lisan. Hati-hati dari bahaya lisan. Karena apa? Mayoritas orang masuk neraka min hasaidi alsinati. Akibat hasil dari lisannya. Mayoritas orang masuk neraka karena apa? Perbuatan lisan. Maka setiap pagi ya, disebut Rasul, setiap pagi seluruh anggota badan kita itu mengingkari lisan. Hati-hati kamu, kami semua tergantung kamu. Kalau kamu lurus, kita lurus. Kalau kamu bengkok, kita bengkok. Bahkan kelurusan iman tergantung kelurusan lisan. Jangan dipikir ya, kejelekan lisan itu hanya kata-kata yang jelek. Misuh-misuh, bukan itu. Itu sih ringan. Tapi lihat, ini contohnya apa? Lancang, bersumpah atas nama Allah dalam konteks membatasi keutamaan rahmat Allah. Ini yang lebih berbahaya. Berapa banyak orang mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari. Coba berapa banyak orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak-Mu. Ini kan kata-kata syirik. Atas kehendak Allah dan kehendak-Mu. Oh, kalau bukan karena fulan terus habis saya. Sering kata ini. Oh, untung ono si A. Akhirnya aku selamat tadi. Ini kata-kata yang lebih jelek, lebih berbahaya daripada tadi kata-kata kotor itu tadi. Karena ini adalah kata-kata kekufuran, kata-kata kesyirikan. Maka tadi bahaya besar. Maka Rasul berikan jaminan, man yatman lima baina lihyati wa ma baina fakidai adman tulau dujan. Siapa yang bisa menjamin kalau dirinya bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, saya jamin dia dengan surga. Maka dari lisan itu buaya ya, ada namimah, ada ghibah dan sebagainya ya. Hati-hati ya. Bahaya sekali ya. Wal yakubun nas ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinati. Bukankah manusia itu disungkurkan wajahnya ke neraka kecuali karena hasil ucapan lisannya. Ya, maka Rasul ingatkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong baik sudah diam. Imam Ibnu Qayyim menasihati kita, kalau kita mau bicara, coba dipikir yang saya ucapkan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ya sudah, buang, nggak usah bicara, diam. Kalau baik, coba teliti lagi, adakah yang lebih baik dari apa yang akan kita ucapkan? Oh ada, tinggal pindah kepada yang lebih baik. Sampai mentok, sampai tidak ada lagi ucapan yang lebih baik dibandingkan apa yang mau kita ucapkan, baru kita usaha. Sehingga Rasul kata, al-muslimu man salim al-muslimun min lisani wa yadi. Muslim sejati, yaitu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangan. Nah, jadi ini apa hadis yang luar biasa. Ya, jadi di sini ada larangan ya, bersumpah atas nama Allah yang konteksnya apa tadi, membatasi keutamaan Allah Ta'ala, tidak boleh. Nah, kemudian faedah yang lain, hati-hati dari tertipu dengan amalan kita. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan amalan yang sudah kita lakukan. Ingat, perhatikan, yang menyebabkan ahli ibadah itu bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni temannya itu apa? Coba teliti di situ. Itu karena dia merasa lebih baik daripada kawannya itu tadi. Aku ahli ibadah kok, aku balik, kamu pelaku maksiat. Akhirnya ada kesombongan, ada merendahkan temannya yang pelaku maksiat itu. Ini loh. Maka jangan sampai kita tertipu dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Merasa hebat sudah berbuat demikian beramal dengan memandang rendah temannya, padahal bisa jadi temannya itu memiliki amalan yang jauh lebih hebat yang kita tidak tahu. Masih ingat kan hadis Rasulullah berkata, sayati ilaikum rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang laki-laki dari penduduk surga. Wah, datang pula dalam badan apa? Air putih panas-panas segernya, sendal di pekan-pekanan kiri. Nah itu. Terus besoknya ngomong lagi, saya ti'ilaikum rajul najat, akan datang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang datang orang itu lagi. Hari ketiga ya sama, yang datang itu lagi. Maka Abdullah bin Umar pun heran, ini orang ini apa amalan ini? Penasaran kok. Kok disebut sebagai penduduk surga? Maka dikejar orang itu. Baik pula, saya ada masalah dengan orang tua saya, boleh saya nginep di rumahmu? Ayo nah, silahkan nginep di situ. Selama masa bertamu itu, Abdullah bin Umar melihat orang ini biasa-biasa aja, tidak ada amalan yang istimewa. Sampai-sampai Abdullah bin Umar ada rasa kayak gini kok dikatakan penduduk surga. Sholat ya sholat biasa, ya kan? Malam juga biasa, artinya sholat malamnya juga tidak begitu dahsyat. Itu aja, kalau ngelilir terbangun ya baca dikit, itu aja. Maka akhirnya setelah waktu bertamu habis, dia pamitan sama Fulan. Fulan, sesungguhnya kemarin aku bohong. Aku tidak ada masalah dengan bapak. Cuman aku penasaran, pengen lihat amalanmu. Karena Rasulullah mengatakan selama 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut akan datang penduduk surga. Ternyata yang datang itu kamu. Kamu itu punya amalan apa? Orang tuh, ya seperti yang kamu lihat, aku tidak punya amalan yang aku simpan. Tidak ada amalan yang aku sembunyikan. Kalau kamu nginep di rumah saya, kamu tahu malam saya bagaimana, siang bagaimana. Abdullah bin Umar. Masa ya? Iya seperti itu. Kemudian ya udah gitu aku pamit. Nah, ketika mau pergi dipanggil, "Ya Abdullah." Ya. Sesungguhnya aku tidak punya amalan yang istimewa. Seperti yang kamu lihat ya seperti cuman setiap kali aku mau tidur, aku sudah membersihkan hatiku dari seluruh kaum muslimin. Jadi aku tidur dalam keadaan hatiku bersih, tidak ada rasa benci, rasa apalah kepada seluruh kaum muslim, meskipun orang itu berbuat jelek sama saya. Kata Ibnu, ini yang kita tidak mampu untuk melakukan, gitu loh. Ini kan amalan yang tersembunyi. Kadang kita meremehkan tuh. Seperti Ibnu Umar awalnya kan ada rasa seperti itu. Maka jadi jangan tertipu dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Aku sudah berdina. Nah, apalagi kemudian kita tertipu dengan amalan orang lain. Ini lebih jelek lagi. Ya, kenapa? Kesombongan, tertipu, ini akan menjatuhkan orang ke dalam kebinasaan. Seperti ini, karena dia merasa hebat, karena dia sumpah, karena meremehkan orang lain. Sumpah bahwa Allah tidak mengampuni temannya. Nah, take dua hadis telepon di pagi hari ini, ya, karena waktu yang membatasi kita. Ya. Baik, subhanallah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, astagfirullah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.